sing pernah kepikir sun iso welas nong riko hang sun kiro mong piso sun kiawe sun kiawe memengan ati janji sing pernah.